Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita baca 3 ayat dari surah Al-Baqarah 81 82. Wallahu ta'ala. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum indallahi 'ahda fala yakhlifu Allahu 'ahdah am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bal man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khathiyatuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Waqalu, dan mereka berkata, bahwa jamaah mereka di sini kembali ke Yahudi. Yani mereka orang Yahudi berkata, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Api neraka tidaklah akan mengenai kami kecuali beberapa hari saja yang bisa dihitung. Maksud mereka kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, mereka hanya beberapa hari, kemudian setelah itu yang menggantikan mereka di neraka adalah an-nabi wal mu'minun. Itu maksud mereka, orang-orang Yahudi. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kata mereka orang Yahudi, kami tidak akan terkena api neraka kecuali beberapa hari saja. Setelah itu kalian, ya wahai orang beriman yang menggantikan, masuk neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah, memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantah, qul, katakan, yakni wahai Nabi, attakhadtum indallahi ahda. Apakah kalian wahai Yahudi, orang Yahudi, telah mendapatkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau demikian, fala yakhlifu Allahu 'ahdah. Allah tidak akan pernah menepati janjinya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Au di sini atau am di sini bisa bermakna dua. Am di sini bisa bermakna bal, jadi bahkan taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, bahkan kalian telah berkata atas nama Allah apa yang kalian tidak tahu. Ini mana pertama. Atau yang kedua, am bi mana au, atau kalian telah berkata 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan dua-duanya kata Syaikh Utsaimin rahimahullah sama maknanya, menunjukkan bahwa mereka orang-orang Yahudi ia telah berkata atas nama Allah tanpa ilmu ketika menyatakan tidak akan masuk neraka kecuali sebentar. Setelah itu yang menggantikan mereka adalah orang-orang beriman. Ini adalah al-qaul 'ala Allah bila ilmi. Bala, bala di sini juga bisa bermakna dua. Yang pertama bermakna bal, bahkan. Man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang melakukan kejelekan. Atau mana yang kedua, pada di sini lilithal, untuk menerangkan batilnya ucapan mereka. Yani tidak demikian. Karena sebenarnya barang siapa yang melakukan kejelekan, wa hatat bihi khathiatuhu, dan kejelekan yang telah meliputi dirinya, yani dengan kekafiran kesyirikannya, faulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Ashab dikatakan ashab yani mulazim, terus menerus di neraka. Ini ashab. Hum biha khalidun, dan mereka kekal di neraka. Tidak benar perkataan kalian wahai Yahudi, iya hanya sebentar, beberapa yang dihitung. Bahkan seorang yang melakukan kejelekan dan telah terliputi oleh kejelekannya dengan kekafiran kesyirikannya, dia adalah penghuni neraka dan kekal daripadanya. Adapun orang beriman, walladzina aman wa amir salihat, adapun orang beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah, mereka adalah ashabul jannah yang mulazim terus menerus di jannah, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di jannah. Ini mana tiga ayat yang ke 80, 81 dan 82. Sebelum kita baca faedah di Simulthamin rahimahullah, ada yang penting disebutkan oleh Saudara Mana Sa'adi rahimahullah. Ya, itu terkait dengan bala man kasaba sayiatan, ya, mereka khawarij. Kata beliau, ada yang menjadikan itu sebagai syubhat mereka, mengkafirkan pelaku dosa. Karena kejahilan mereka tentunya. Bantahannya tadi, ayat ini bukan terkait dengan dosa, semata-mata dosa. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahatat bihi khati'atuhu, ini menjelaskan ini, masukkan dosa di dosa kekafiran, kesyirikan, bukan semata-mata dosa. Itu yang penting diingat. Ya, mereka bermain dengan ilmu usul, kata mereka, man di sini di antara i'rabnya ada isim syarat, sayyi'atan nakirah, berarti masuk padanya semua dosa, berarti berkelak dosa kekal di neraka. Kita katakan tidak. Firman Allah, wa ahatat bihi khati'atu, ini menjelaskan ini maksud adalah kesyirikan, kekufuran. Berkata Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, wa qad ihtajja bihal khawarij ala kufri sahibil ma'siyah. Iya, orang-orang khawarij berhujjah dengan ayat ini, menjadikannya sebagai syubhat untuk mengkafirkan pelaku maksiat. Kata beliau, wa hiya hujjatun alaihim kama tara. Padahal ayat ini adalah hujjah yang membantah mereka sebagaimana kau lihat. Fa innaha zahiratun fi syirik. Karena ayat ini iya, zahir terkait dengan kesyirikan. Yang pertama, ini terkait dengan bantahan buat Yahudi. Yang kedua tadi, firman Allah, wa ahatat bihi khati'atuhu. Kata beliau, wa hakadha, demikianlah. Kullu mubtilin yahtajju bi ayatin wa hadis sahih ala qawlil batil, demikianlah. Semua ahlul batil yang ingin berhujjah dengan satu ayat atau satu hadis yang sahih untuk memperkuat ucapan batilnya, fala budda an yakuna fi mahtajja bihi hujjatan alaih. Pasti pada hujjah yang dia gunakan sebagai syubhatnya dia ini ada bantahan buat diri sendiri. Bukan hujjah lahu, bahkan itu adalah hujjah alaih. Ya, bukan mendukung dia, justru membantah dia. Jadi sekali lagi yang perlu diingat, mana man kasaba sayyatan, ini terkait dengan kesyirikan, kekufuran. Nah, adapun faedah dari ayat ini, kata Sumuthaymin rahimahullah, yang pertama, dari ayat ini menunjukkan bahasanya Yahudi yukirruna bil akhirah wa annahunaka narat. Orang Yahudi meyakini ada akhirat dan meyakini di sana ada neraka, sehingga mereka menyatakan lan tamassana an-naru illa ayyamadudah. Tapi iya, kesesatan mereka di antaranya adalah mengaku-ngaku hanya sebentar masuk neraka, setelah itu orang beriman, kaum mukminin, para sahabat masuk neraka, salah mereka. Itu yang dibantah oleh Allah dalam ayat ini, memerintahkan Nabi untuk membantah mereka. Yang berikutnya, di antara faedah ini adalah annahum qalu 'alallahi ma la ya'lamun. Mereka, orang-orang Yahudi itu, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Imma kadziban wa imma jahlan. Dua kemungkinannya. Mereka berkata sama Allah itu karena dusta atau karena kebodohan. Qala fal awwal aqrab. Dan yang pertama yang lebih dekat, yaitu mereka itu berdusta. dan ucapan mereka atas nama Allah tanpa ilmu. Di antara disebutkan sebut Ibn rahimahullah ta'ala adalah kata beliau, anna min da'bil yahud, di antara kebiasaan orang Yahudi adalah al-qaul ala Allah bila ilmi, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Terkait dengannya, sehingga kata beliau rahimahullah ta'ala ayat ini menunjukkan tahrim alif ta bila ilmin, haram hukumnya seorang berfatwa menjawab pertanyaan tanpa ilmu. Ini termasuk al-qaul ala Allah bila ilmin. Di antara yang boleh sebutkan kata beliau rahimahullah ta'ala di ayat ini, itsbatun nar wa annaha darul kafirin, menetapkan adanya neraka dan bahwa neraka itu adalah negerinya, tempat tinggalnya orang-orang kafir. Nah, kemudian juga di antara ayat ini kata beliau rahimahullah menunjukkan khulud ahli nar fiha, mereka orang kafir, orang musyrik yang memang penduduk neraka kekal di neraka, khuludun mu'abbad. Demikian juga orang beriman, mereka kekal di sorga dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.